Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, ditulis oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kali ini hadis yang ke-30. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang hamba sakit atau safar, maka tetap ditulis baginya apa yang dia lakukan ketika sehat, ketika mukim. Jadi ketika seseorang terbiasa melakukan amalan, ketika dia sehat, dia terbiasa melakukan amalan yang terus-menerus. Kemudian dia sakit, maka ketika sakit, dia tidak bisa mengamalkan amalan yang dia amalkan ketika dia sehat. Dia tetap ditulis mendapatkan pahala seperti ketika dia sehat. Nah, kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, hadza min akbari minanillahi ala ibadihi al-mu'minin. Ini, hadis ini merupakan sebesar-besar karunia Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang beriman. Jadi karunia Allah yang besar kepada hamba-hambanya yang beriman. Anna a'malahum al-mustamirata al-mu'tadata idza qata'ahum 'anha maradun aw safarun kutibat lahum kulluha kamilatan. Wasanya amalan-amalan mereka, hamba-hamba yang beriman, al-mustamirrah yang terus-menerus, al-mu'tadah yang sudah biasa, terbiasa. Terbiasa melakukan suatu amalan terus-menerus, baik yang wajib maupun yang sunnah. qata'ahum anha maradun aw safarun. Terputus amalan tadi, tidak bisa dia lakukan. Misalkan mengamalkan sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah. Dia terus mengamalkannya, terus menerus dan terbiasa. Setiap hari tidak kosong dari melaksanakan yang sunnah-sunnah tadi, qobliyah dan ba'diyah. Suatu saat dia sakit, maka terputus. Dia tidak mengamalkan yang sunnah tadi. Karena sakit. Aw safar, atau karena safar, sehingga tidak melakukan salat qabliyah dan ba'diyah tadi. Maka kutibat lahum kulluha kamilah. Ditulis bagi mereka, ditulis bagi orang tadi, semuanya secara sempurna ditulis pahalanya. Tetap mendapatkan pahala sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Walaupun dia sedang sakit. Dia sedang sakit tidak melakukan sholat qobliyah ba'diyah. Dia hanya melakukan yang wajibnya saja. Yang wajibnya saja pun dijamak. Misalkan duhur dengan asar. Karena sakit. Dia tidak mampu untuk melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Maka tetap ditulis. Sebagaimana ketika dia sehat. Tetap ditulis pahalanya. Demikian juga karena sebab safar. Seseorang safar. Dia tidak melaksanakan qobliyah dan ba'diyahnya, tetap ditulis pahalanya. Sempurna. Lianna Allah ya'lamu minhum annahu lawla dhalikal mani'u la fa'aluha. Fayu'tihim ta'ala biniyatihim mitla ujuril amilina ma'a ajril maradil khas. Nah. Karena Allah SWT mengetahui mereka yang terbiasa tadi melakukan amalan-amalan, seandainya tidak ada yang menghalangi, tidak ada sakit, tidak ada safar, la fa'aluha, niscaya dia akan melakukan. Melakukan amalan-amalan tadi, qobliyah ba'diyah, dia akan melakukannya. Dia akan melakukan sesuatu amalan-amalan yang terbiasa. Misalkan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah, kemudian melaksanakan sholat witir, terbiasa. Seandainya tidak ada yang menghalangi sakit, tidak ada yang menghalangi safar, ya, karena sebab sakit, karena sebab safar, maka dia akan melakukannya. Namun ketika datang sakit, ketika datang safar, dia tidak melakukannya. Ketika tidak melakukannya, fayu'tihim ta'ala biniyatihim misla ujuril amilin. Maka Allah tetap memberikan kepada mereka pahalanya dengan niatan mereka seperti pahala orang yang melakukan. Ma'a ajril maradil khasi. Bersamaan dengan dia mendapatkan pahala sakit. Orang sakit dapat pahala. Pahala khusus bagi orang yang sakit. Wa ma'a ma yahsulu bihi min al-qiyami bi wadhifati sabri. Bersamaan dengan dia melakukan keharusan sabar ketika sakit. Ketika sakit, mau tidak mau harus sabar. Dengan kesabaran tersebut, mendapatkan pahala. Ini kekhususan. Pahala yang khusus bagi orang yang sakit. Au ma huwa akmalu min dalika minar ridha. Atau yang lebih sempurna dari itu. Lebih sempurna dari sabar. Yaitu apa? Ridha. Menerima. Ridha. Ya. atas apa yang menimpa dirinya. Dia sakit, menerima, rela, sehingga dapat pahala. Sudah tadi sabar, dapat pahala. Ridho, ikhlas, menerima. Wasyukur, bersyukur. Mendapatkan sakit, bersyukur. Ini lebih tinggi lagi. Wa minal khudu'i lillah wal inkisari lahu. Dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a ma yaf'aluhu al-musafiru min a'malin rubbama la yaf'aluha fil hadar. Jadi orang yang sakit mendapatkan pahala yang khusus. Dia sabar, dia ridho, ikhlas, menerima, bersyukur, akan mendapatkan pahala. Ditambah pahala yang biasa dia lakukan ketika sehat. Ketika sehat dia membaca Al-Quran, dia tetap mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Walaupun ketika sakit dia tidak membaca Al-Quran. Nah, ketika sehat dia datang ke majelis taklim. Ketika sakit dia tidak datang, tapi dapat pahala. Karena apa? Seandainya dia tidak sakit, dia berangkat. Tapi karena ada penghalang sakit, sehingga dia tidak berangkat. Sehingga tetap mendapatkan pahala. Demikian juga orang yang safar. Mungkin ketika dia mukim, tidak safar, dia bisa melakukan min ta'limin, bisa melakukan ta'lim, jadi melakukan belajar ataupun mengajar, au nasihatin, atau nasihat, memberikan nasihat, au irsyadin ila maslahati dinin, diniyatin, au dunyawiyatin, atau memberikan bimbingan kemaslahatan diniyah dan dunyawiyah. Ketika mukim, atau bagi kita orang yang biasa, kita belajar, kita menuntut ilmu, kita murojaah, membaca Al-Quran. Kemudian kita safar, tidak bisa melakukan hal itu semua, tetap kita mendapatkan pahala. Wa khususan fil asfaril khairiyah. Lebih khusus apabila safar tersebut adalah safar al khairiyah, safar yang baik. Kal jihad fi sabilillah. Seperti jihad fi sabilillah. Ini safar khairiyah. Safar khairiyah, ya. Wal haji wal umrah. Haji dan umrah. Naam. Haji dan umrah. Ini merupakan safar al-khairiyah. Jadi seorang melakukan jihad fisabilillah. Ada panggilan jihad fisabilillah. Sehingga tidak bisa melakukan amalan-amalan yang biasa dia lakukan. Mau taklim, tidak bisa. Misalkan. Karena ada tugas berjaga di perbatasan. Misalkan seperti itu. Tetap dia mendapatkan pahala. Sebagaimana ketika dia aman. Sebagaimana ketika tidak melakukan safar. Atau safar haji. Berangkat haji. Dia biasa melakukan amalan-amalan yang saleh. Nah, ketika dia safar haji tidak bisa melakukannya. Maka tetap mendapatkan pahala. 6. Wa yadkhulu fi hadzal hadits, masuk di dalam hadis ini, terkandung di dalamnya, anna man fa'ala al-ibadah 'ala wajhin naqisin wa huwa ya'jazu an fi'liha ala wajhil akmali fa innallaha yukammilu lahu bi niyyatihi ma kana yas'aluhu law qadira alaihi fa innal ajza an mukammilatil ibadat naw'u maradin wallahu a'lam. Masuk dalam hadis ini kandungannya adalah yaitu orang yang melakukan ibadah dengan tidak sempurna. Karena apa? Karena dia sulit untuk melakukan yang sempurna. Memiliki kesulitan untuk melakukan alal wajhil akmal, untuk melakukan yang sempurna. Maka sesungguhnya Allah SWT menyempurnakannya, menyempurnakan pahalanya. Padahal dia ibadahnya tidak sempurna. Ya. Karena apa? Karena memiliki kekurangan. Kekurangan tidak bisa melakukan secara sempurna. Memiliki kesulitan. Nah, kesulitan tadi, apa diantaranya? Sakit. Maka Allah SWT menyempurnakannya, menyempurnakan pahalanya dengan niatnya. Seandainya dia memiliki kemampuan, tidak ada kekurangan pada dirinya, dia akan melakukan secara sempurna. Fa innal ajra an mukammilatil ibadat na'u maradin. Nah, kesulitan tadi yang merupakan sesuatu yang bisa disempurnakan pahala ibadahnya tadi, karena dengan kesulitan tadi, dengan kesulitan yang tidak bisa melakukan ibadah secara sempurna, diantaranya adalah jenis sakit. Salah satu jenis sakit, misalkan sakit apa? Sakit kakinya sehingga tidak bisa berdiri sholatnya secara sempurna misalkan. Sehingga dia sholatnya dengan duduk. Maka pahalanya tetap sempurna. Karena apa? Niatannya, seandainya dia kakinya sehat, dia akan berdiri. Begitu. Berdiri secara sempurna. Tapi karena ada kekurangan, kakinya sakit. Atau cacat misalkan. Maka dia tidak bisa melakukan sholat secara dengan sempurna, yaitu berdiri. Maka tetap pahalanya sempurna, sesuai dengan niatannya. Wallahu a'lam. Wa man kana min niyatihi amalu khairin, walakinnahu istaghala bi amalin akhar afdala minhu, wala yumkinuhul jam'u bainal amrain, fa huwa aula ay yuktaba lahu dzalikal amal alladhi mana'ahu minhu amalun afdalu minhu, bal law istaghala binadhirihi wa fadlullahi ta'ala 'adzim. Barang siapa yang niatannya itu melakukan amalan yang baik, akan tetapi tersibukkan dengan amalan lain yang lebih afdol. Jadi ada niatan mau membaca Al-Quran misalkan. Ternyata tersibukkan dengan amalan yang lain yang lebih afdol. Dipanggil oleh orang tua. Disuruh oleh orang tua kan lebih afdol. Daripada membaca Al-Quran diteruskan, kemudian dipanggil orang tua, tidak mau. Ini justru berdosa. Jadi terhalang membaca Al-Qurannya karena disuruh oleh orang tua. Tersibukkan dengan amalan lain yang lebih afdol. Dan tidak mungkin menjamak antara keduanya. Membaca Al-Quran sambil melaksanakan perintah orang tua misalkan. Tidak bisa menjamak keduanya misalkan. Maka dia lebih utama untuk mendapatkan pahala amalan yang dia tinggalkan, dia dapat karena tercegah oleh amalan yang lebih afdol. Jadi amalan yang lebih afdolnya tadi, disuruh oleh orang tua, dia dapat pahala yang besar. Kemudian membaca Al-Qur'annya juga yang dia tinggalkan, dapat pahala juga. Karena apa? Karena meninggalkan yang meninggalkan membaca Al-Qur'an tadi, tercegah oleh sesuatu yang dia tidak bisa menghindarinya. Bahkan lau istaghala bi nadhirihi, seandainya tersibukkan dengan sesuatu yang sama, sama kedudukannya antara amalan ini dengan amalan yang ini, misalkan membaca Al-Qur'an dengan zikir sore, zikir sore, kita membaca zikir sore dulu, atau membaca Al-Qur'an dulu, kebalikannya, zikir sorenya singkat saja, misalkan, yang utama-utamanya saja, tidak bisa secara lengkap, misalkan, karena tersibukkan dengan menghafal Al-Qur'an setiap sore. Ini pun sama, akan tetap mendapatkan pahala sesuai dengan niatannya. Nah, wa fadlullahi ta'ala 'adzim, dan fadilah Allah Subhanahu wa ta'ala itu besar. Fadilah Allah Subhanahu wa ta'ala itu besar. Namun bukan berarti tadi kita dibolehkan untuk meninggalkan dikir sore, dikir pagi, bukan. Kita diupayakan untuk tetap dikir pagi dan dikir sore agar kita bisa terlindungi, bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai kejahatan dari manusia, jin maupun dari makhluk yang lain. Nah, dan juga bisa memberikan semangat bagi kita agar kita selalu rajin dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir pagi dan zikir sore, kita akan semangat dalam belajar, akan semangat, akan rajin, karena di dalam zikir pagi dan zikir sore ada doa-doa yang kita meminta agar kita terhindar dari kemalasan. Nah, jadi begitulah orang yang terbiasa melakukan amalan-amalan yang disyariatkan, ya. Kemudian dia terhalangi oleh sakit atau terhalangi oleh safar, maka tetap ditulis baginya pahala sebagaimana dia sehat, sebagaimana dia mukim. Karena itu hadis ini merupakan anjuran bagi kita untuk bersemangat ketika kita sehat, bersemangat ketika kita tidak safar, ketika kita mukim tidak safar, ketika kita sehat tidak sakit, hendaknya kita semangat, jangan berleha-leha, santai, tidak melakukan amalan apa-apa. Nanti ketika kita safar, ketika kita sakit, ya sebagaimana kita ketika sehatnya tidak mendapatkan pahala apa-apa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani magmunun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang dilalaikan fihima, pada kedua nikmat tersebut kebanyakan manusia melalaikan, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehat, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ketika sehat, dilalaikan. Ketika ada waktu luang, dilalaikan. Ini kebanyakan manusia melalaikan. Nah, karena itu kita harus bersemangat. Ketika kita sehat, ketika kita memiliki waktu luang, kita semangat untuk mengamalkan amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nanti ketika kita sakit, akan tetap melimpah pahala, akan tetap mengalir pahala yang biasa kita lakukan. Nah. Kemudian kita masuk kepada hadis berikutnya, al-isra'u fil bil janazah. Hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun taqaddimunaha ilaihi wa in taku ghaira dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segerakanlah pengurusan jenazah. Segeralah kalian dalam mengurus jenazah. Jika jenazah tersebut adalah jenazah yang saleh, fakhairun, maka baik. Taqaddimunaha ilaihi, kalian menyegerakannya, menyegerakan pengurusannya, menyegerakan memandikannya, menyegerakan mengkafaninya, menyegerakan menyalatinya, kemudian menguburkannya, maka dia akan segera mendapatkan kebaikan, segera mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Itu baik, karena dia orang yang saleh. Kalau dia saleh. Wa in taku ghairu dhalik, apabila jenazah ini bukan yang saleh, karena yang tidak seperti itu, wa in taku ghairu dhalik, kalau tidak yang seperti itu maksudnya tidak yang saleh. Fasharun tad'unaha, maka jelek, tetap kalian tetap meletakkannya di leher-leher kalian. Artinya tetap berada di sisi kalian. Orang yang tidak saleh, jenazah yang tidak saleh, jelek, tetap berada di sisi kalian, tidak segera diantarkan ke kuburan gitu. Ini jelek. Jelek bagi kalian yang masih hidup gitu. Jadi menyegerakan pengurusan jenazah. Ini baik. Hadza haditsu muhtawin ala masaila usuliyatin wa furu'iyatin. Hadis ini mencakup permasalahan-permasalahan usul dan furu'. Mencakup permasalahan-permasalahan pokok dan cabang. Faqulu sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah. Segeralah kalian dalam mengurus jenazah. Ini yasmalul isra' bitagsiliha. Ini mencakup segera dalam memandikannya. Wa takfiniha, segera dalam mengkafaninya. Wa hamliha, segera dalam mengangkatnya, mengantarkan ke kuburan. Wa dafniha, dan menguburkannya. Wa jami'i muta'alliqatil tajhiz, dan semua yang berkaitan dengan pengurusan jenazah disegerakan. Wa li hadza kanat hadhil umur min furudil kifayah. Karena itu perkara-perkara ini merupakan fardu kifayah. Wa yustathna min hadzal isra', dan dikecualikan menyegerakan, dari menyegerakan ini. Jadi tadi kan disebutkan segera, segeralah kalian dalam mengurus jenazah. Namun ada yang dikecualikan. Yaitu apa? Idza kanat ta'khiru fihi maslahah rajihah. Apabila melambatkannya itu ada maslahat. Maslahat yang kuat. Ka'ayyamuta baghtah. Di sini beliau Syekh Abdul Rahman Nasir Siddiq rahimahullah taala menyebutkan contoh seperti orang yang mati tiba-tiba baghtah. Mati secara spontan tiba-tiba mati. Fa yata'ayyanu ta'khiruhu. Maka ditunggu kejelasan. Ya, jadi mengakhirkannya itu perlu. Hatta yatahaqqaqu mautuhu. Sampai betul-betul jelas matinya. Jelas dia itu sudah mati gitu. Li'alla yakuna qad asabathu sakta. Agar jangan sampai dia tadi hanya tertimpa sakta, yaitu mati suri. Jangan sampai dia cuma mati suri, nantinya hidup lagi. Maka ditunggu dulu. Ini adalah termasuk maslahat yang rajihah. Maka harus dipastikan dulu, sudah mati atau belum. Kalau di kedokteran tentu ada alat-alat yang mengecek bahwa ini memang sudah mati. Kalau mati suri, masih ada tanda-tanda kehidupannya. Walaupun orangnya sudah tidak apa-apa, mungkin sudah kaku sebagiannya, tapi masih ada tanda-tanda hidup. Mungkin detak jantungnya masih ada dengan alat. Itu masih bisa terdeteksi. Wa yang bagi aidan ta'khiruhu likatratil jam'i. Demikian juga melambatkan karena banyaknya jamaah. Aw li huduri man lahu haqqun alaihi, atau banyak yang hadir orang yang memiliki hak. Jadi akan datang orang yang memiliki hak atas mayit tadi. Min qaribin wa nahwihi, dari kerabat-kerabatnya atau yang semacamnya. Jadi kerabat-kerabatnya mau pada datang. Kerabatnya sudah pada berangkat, mau segera ikut menguburkan dan sebagainya. Ya, ditunggu. Tapi jangan terlampau lama. Misalkan meninggal sore, kemudian ditelepon saudara-saudaranya yang di Jakarta, pada datang, berangkat. Besok pagi sudah pada sampai, nah dikuburkan berarti besok pagi. Mati sore, kemudian dikuburkan habis isya, kan nanti enggak keburu orang-orang yang dari sana, yang jauh. Yang seperti ini enggak ada masalah. Ini kata beliau termasuk maslahah rajihah. Waqad allala dzalika bil manfaatil mayyit litaqdimihi lima huwa khairun lahu minan na'im aw li maslahatil hayy bisur'ati fil ibadi 'anil syarr. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beralasan menyegerakan pengurusan jenazah itu dengan apa? Alasannya dengan manfaat bagi mayit, agar segera mendapatkan kebaikan, yaitu berupa kenikmatan apabila mayit itu adalah mayit yang saleh, atau maslahat bagi yang hidup segera untuk dijauhkan dari kejelekan. Al-ib'ad anishar, orang yang hidup segera dijauhkan dari kejelekan apabila mayit tersebut adalah mayit yang tidak saleh. Sudah jadi mayit saja, segera untuk dijauhkan dari orang yang saleh. Apalagi yang masih hidup ya. Nah, orang yang masih hidup tapi tidak saleh itu dijauhkan, jangan dekat-dekat karena nanti akan membawa virus, akan membawa racun kepada kita, membawa syubhat-syubhat. Naam. Wa idza kana hadza ma'muran bihi fi umuri tajhizihi, dan apabila hal ini diperintahkan dalam perkara pengurusan jenazah, pengurusan jenazah, memandikan, mengkafani, menyolati, kemudian mengantarkan ke kuburan, ya, menguburkannya. Ini diperintahkan untuk segera. Famin babi aula al-isra'u fi ibra'i dhimmatihi. Lebih utama lagi adalah menyegerakan, membebaskan tanggungannya. Membebaskan tanggungan mayit. Ini lebih utama lagi untuk disegerakan membebaskan tanggungan mayit. Min duyunin wa huquqin alaihi. Baik itu hutang ataupun hak-hak yang menjadi tanggungan bagi si mayit. Hak-hak orang lain yang menjadi tanggungan bagi si mayit. Ini lebih utama lagi untuk segera dibebaskan dari tanggungan-tanggungan tersebut. Karena apa? Karena menyegerakan penyelenggaraan pengurusan jenazah saja diperintahkan untuk disegerakan, apalagi membebaskan tanggungan bagi si mayit. Ini bagi ahli warisnya untuk segera membebaskan tanggungannya. Fa innahu ila dalika ahwaj. Sesungguhnya hal itu lebih diperlukan bagi si mayit. Nah, tidak harus ahli warisnya, misalkan ahli warisnya tidak mampu, kemudian ada tetangganya atau saudaranya atau temannya yang memiliki uang, memiliki kelebihan harta. Si mayit punya utang berapa? Punya utang sekian, yang sudah saya bayari saja. Saya yang bayari. Padahal bukan ahli warisnya. Ini tidak masalah. Ini justru ini merupakan kebaikan. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Nah. Kemudian wa fihi, di dalam hadis ini al-hathu 'alal ihtimami bi sya'ni akhikal muslim hayyan wa mayyitan wa bil isra'i ila ma fihi khairun lahu fi dinihi wa dunyahu. Di dalam hadis ini ada anjuran untuk al-ihtimam, untuk memperhatikan keadaan saudaramu yang muslim, baik ketika hidup maupun ketika mati. Ketika hidup kita perhatikan saudara-saudara kita yang sesama muslim. Demikian juga ketika mati. Wabil isra'i ila ma fihi khairun lahu fi dinihi wa dunyahu. Dan dengan menyegerakan, ini merupakan kebaikan baginya, baik agamanya maupun dunianya. Jadi menyegerakan perhatian kepada saudara muslim, baik ketika hidup maupun sudah mati. Kama anna fihi al-hathu 'alal bu'di an asbabi syarri wa mubada'atil mujrimin hatta fil halatil lati yubtalal insanu fiha bimubasharatihim. Demikian juga dalam hadis ini anjuran untuk menjauh dari sebab-sebab kejelekan. Menjauh dari sebab-sebab kejelekan. Min asba'an asbabi syar. Al-bu'di an asbabi syar. menjauh dari sebab-sebab kejelekan. Wa mubaadatil mujrimin, dan menjauh dari orang-orang yang berdosa. Menjauh dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Hatta fil halati allati yubtala al-insan fiha bimubasyaratihim. Sampai dalam keadaan seseorang diuji dengan perbuatan tersebut. Dengan perbuatan yang jelek. Kita pun dianjurkan atau diperintahkan untuk menjauh. Tidak mubasyarah dengan mereka. Tidak bergaul dengan mereka. Ya. Tidak bergaul dengan mereka yang mereka sedang diuji dengan melakukan perbuatan dosa. Terjerumus kepada perbuatan dosa, kemungkaran. Maka kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Kenapa? Nanti kita akan ikut serta. Wa fi hadzal hadis isbatu na'imil barzah wa adabihi. Dalam hadis ini juga ada penetapan kenikmatan alam barzah. Dan juga ada azab di dalam alam barzah. Waqad tawatarat bidzalikal ahaditsu. Sungguh telah mutawatir hadis-hadis yang seperti ini an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna mubtada'a dzalika wad'uhu fi qabrihi. Permulaan alam barzah yaitu sejak diletakkan di kuburannya. Idza tamma dafnuhu, apabila telah selesai penguburan, maka mulailah di situ alam barzah. Apabila sudah selesai penguburan, yang mengantarkan jenazah pulang, terdengar suara kaki-kaki. Orang-orang yang mengantarnya tadi sudah pulang. Mulai dari situ alam barzah. Wa li hadza yushra'u fi hadhihi al-halil wuquf 'ala qabrihi wa du'a'u lahu wal istighfaru wa su'alullahi lahu as-sabat. Karena itu disyariatkan ketika kita sudah selesai menguburkan, berdiri di atas kuburan dan mendoakannya dengan istighfar. Allahummaghfir lahu. Atau wa su'alullahi lahu tasbit as-sabat. Allahumma sabbithu 3 kali. Karena Rasulullah SAW apabila berdoa biasanya 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al'an yus'al. Minta ampunlah kepada Allah untuknya. Dan mintalah kepada Allah kekokohan untuknya. Sesungguhnya dia sekarang ditanya. Wa fi hadza aidan, sedikit lagi ya. At-tanbih ala asbabi na'imil barzakh wa 'adabihi. Dengan ini juga, hadis ini juga tanbih, peringatan adanya sebab-sebab kenikmatan di alam barzakh, ada pula sebab-sebab azab di alam barzakh. Wa anna asbaban na'im as-salah, dan bahwasanya sebab-sebab kenikmatan itu kesalehan. Liqaulihi fa in kanat salihah, karena sabda Nabi tadi, fa in kanat salihah, jika jenazah ini salihah. Saleh. Nah, ini sebab-sebab mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, yaitu saleh amalannya. As-salah yaitu kalimatun jami'atun tahtawi ala tasdiqillahi wa rasulihi wa ta'atillahi wa rasulihi. As-salah yaitu kalimat yang mencakup berbagai kandungan. Tahtawi ala tasdiqillah, yaitu membenarkan Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. Yaitu membenarkan khabar. Membenarkan khabar dari Allah dan dari Rasul. Allah mengabarkan demikian di dalam Al-Quran. Allah mengabarkan di dalam hadis qudsi. Rasulullah mengabarkan di dalam hadis-hadisnya. Maka kita benarkan. Wamtithalul amri. Melaksanakan perintah. Allah dan Rasulnya memerintahkan demikian, demikian, demikian. Kita melaksanakannya. Wajtinabun nahi. Dan menjauhi larangan. Ini adalah as-salah. As-salah yaitu tadi. Membenarkan Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. Membenarkan khabar-khabarnya. Melaksanakan perintahnya. Menjauhi larangannya. Wa annal adab sababuhu al-ikhlalu bis-salah. Sedangkan adab. Adab di alam barzah. Sebab-sebabnya karena kosong dari kesalehan tadi. Tidak membenarkan Allah dan Rasulnya. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Imma li syakkin fid din. Mungkin karena ragu dalam agama ini. Au istira'in alal maharim. Atau terjerumus kepada keharaman-keharaman. Ini. Ini. Perhatikan. Ini terjerumus kepada keharaman. Ini juga menyebabkan akhirnya kosong dari kesalehan. Au li tarki syai'in minal wajibat wal faraid. Atau karena meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wa jami'ul asbabil mufassalati fil ahadith wal athar tarji'u ila dhalik. Dan semua sebab-sebab yang terperinci di dalam hadis-hadis, di dalam athar-athar, yang kembalinya kepada hal itu, kepada hadis-hadis tadi. Walidhalika qala ta'ala, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yaslaha illal ashqa alladhi kadzaba wa tawalla. Dalam surat Al-Lail, ayat 15 dan 16. Tidaklah masuk ke dalamnya, ke dalam neraka, illal ashqa, kecuali orang-orang yang celaka. Siapa orang-orang yang celaka? Alladzi kadzaba wa tawalla. Yaitu yang mendustakan dan berpaling. Yang mendustakan itu siapa? Kadzabal khabar. Yang mendustakan khabar. Mendustakan khabar dari Allah, mendustakan khabar dari Rasulnya. Watawalla anil amr, dan berpaling dari perintah, berpaling dari perintah Allah, berpaling dari perintah Rasul, tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, sehingga orang-orang yang al-ashqa, yaitu yang kadzaba, watawalla, yang mendustakan dan yang berpaling, ini yang akan mendapatkan adab di alam barzah, ditambah lagi adab di neraka. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal itu. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan di alam barzah dan kenikmatan di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.